Mitra Bisnis, dalam serial tulisan terbaru di koran internet yang bertajuk Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967, Kwi Kian Gi mengungkapkan bahwa negara dan lembaga donor telah memanfaatkan era globalisasi dan kucuran hutang sebagai sarana untuk mencengkeram serta menghisap kekayaan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Kwi Kian Gi, sebenarnya banyak ekonom yang mengungkapkan realita adanya konspirasi busuk negara-negara maju memperdayai negara-negara berkembang, seperti John Pilger dan Joseph Stiglitz. Yang menarik, Joseph Stiglitz ternyata pernah aktif di Bank Dunia serta IMF, dua lembaga donor yang aktif memberikan kucuran hutang kepada Indonesia. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, Joseph Stiglitz diketahui pernah aktif di Bank Dunia dan IMF, namun buah pikirannya justru mengecam kebijakan lembaga dan negara donor. Mengapa begitu, Pak? Dia lihat dalam isi perutnya, omong kosongnya itu semua. Jadi prinsipnya itu, kalau kita kan suruh nengok China, coba kita lihat China. China itu kan kebetulan bersumber dari komunis, yang komunis murni, yang tetapi ketika dia liberalisasi, di sana kan tidak ada pemilu, kan cuma satu partai. Kan semua dipersiapkan, tidak ada pilkada-pilkada dan begitu. Jadi semuanya dikontrol oleh pemerintah, seperti Singapura lah. Ya sok demokrasi, ya, tetapi dikendalikan sepenuhnya. Jadi ya itu yang globalization begitu, intervensi pemerintah, tetapi tanpa merusak mekanisme pasar. Gampang sekali kok sebenarnya. Sebetulnya sudah banyak yang seperti Stiglitz. Setelah John Perkins kan menulis buku, Economic Hitman. Lalu dia juga yang mengumpulkan 12 orang yang melakukan hal yang sama dan mengaku. Antara lain, salah satu dari 12 orang itu menggambarkan sangat mendetail tentang kebijakan Bank Dunia yang asal memberi pinjaman untuk kepentingan rente gitu. Sayangnya pemerintah kita justru tidak melihat warning yang diberikan para ekonomi itu ya Pak Kwik? Tidak, sama sekali tidak. Dan sementara itu rakyatnya akan miskin bukan main kan. Jadi kalau globalisasi itu tidak akan bekerja kalau di bubar-bubaran itu, bebas-bebasan ini ya ambrol negara-negara yang nggak kuat. Nah itu nanti akan menimbulkan ketegangan, tuh nggak bisa jalan lagi. Oleh karena negara-negara yang merasa dikerjaya akan menutup diri. Menutup diri kan tidak ada lalu lintas barang bebas lagi. Lalu terjadi perang ekonomi, price war, macam-macam itu. Pak Kwik, Joseph Stiglitz menganjurkan negara-negara penganut tren globalisasi untuk mempersiapkan diri sebelum go global. Seperti apa persiapan itu, Pak? Iya, misalnya yang sudah baku ya di mana-mana itu kan bahwa setiap bangsa membutuhkan undang-undang yang mengatur cara-cara bersaing yang sehat. Kemudian perlu mempunyai undang-undang usaha kecil yang membela pengusaha kecil. Kemudian harus mempunyai sistem perpajakan harus dipakai untuk memeratakan, mengadilkan kenikmatan pembangunan. Terus mempunyai keseluruhan sistem asuransi jaminan sosial yang sangat sulit dan canggih. Lalu kemudian ditinjau dari seluruh kompetisi, ya dilindungi. Jadi mengenali produk mana yang kira-kira punya bakat untuk dikembangkan sampai bisa compete, saing di dunia internasional. Sebelum menuju ke sana, harus ada suatu rencana, strategi, rencana jangka panjang yang mantap itu dijalankan. Nah, kita kan tidak. Sebagai suatu contoh, misalnya dulu pernah ada pikiran bahwa untuk bisa membuat pabrik mobil sendiri yang lengkap, mula-mula completely knockdown, CKD. Kemudian terus ditentukan yang dinamakan deletion program, pengurangan. Akan tetapi, sekarang kan bubar karena mobil boleh diimpor sepenuhnya. Terus kemudian Indonesia tidak jadi bisa bersaing dalam bidang otomotif di dunia internasional. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.